Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah keberadaan kita di bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan salah satu bentuk kebaikan selama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini nantinya dapat memberikan satu pemahaman baru kepada kita, satu inspirasi baru kepada kita yang mampu menggerakkan diri kita untuk tampil menjadi para shaim, shaimin dan shaimat yang mengisi hari-harinya dengan penuh aktivitas kebaikan dan usaha-usaha untuk menjadikan kehidupannya menjadi jauh lebih baik lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 94 berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'taziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim. Qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'anallahu min akhbarikum wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mereka itu meminta uzur kepada kamu ketika kamu kembali kepada mereka. Katakanlah, janganlah kamu meminta uzur pada hari ini, karena kami tidak akan pernah percaya kepada kamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita kepada kami tentang kamu, dan Allah akan melihat amal kamu, begitu juga dengan para rasulnya. Selanjutnya kamu akan dikembalikan kepada pemilik alam gaib dan juga alam nyata, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keterangan kepada kamu terhadap apa yang selama ini telah kamu lakukan. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang bagaimana sikap dan reaksi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam tatkala mereka sudah pulang dari medan peperangan, yaitu dari medan perang Tabuk, kembali dengan selamat ke kota Madinah. Dan ternyata di sana mereka mendapati sebahagian daripada orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak mau ikut berperang ternyata memberikan alasan-alasan kepada Rasul dan para sahabatnya kenapa mereka tidak mau pergi berperang. Jawaban yang harus diberikan kepada mereka, dan ini adalah merupakan wahyu dari Allah, adalah la ta'taziru, ya, jangan lagi percaya kepada mereka, lan nu'mina lakum, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pernyataan, keterangan, informasi yang benar tentang bagaimana sebenarnya profil orang-orang munafik ini. Menarik sekali di sini bahwa ternyata inilah sikap ketegasan yang ditampilkan di dalam agama Islam. Ada saat di mana rasa kasih sayang itu lebih didahulukan. Ada saat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kebebasan untuk memberikan izin kepada mereka. Tapi pada saat Allah memberikan informasi, mewahyukan tentang sikap tegas yang harus ditunjukkan kepada orang-orang munafik, maka pada saat itulah seorang muslim harus menunjukkan sikap tegasnya. Keberadaan kita di bulan Ramadan ini tentunya harus disertai dengan sikap yang tegas. Sikap tegas untuk tidak televisi itu menampilkan tayangan-tayangan yang menggiurkan pada waktu pelaksanaan salat tarawih misalnya, sehingga akhirnya ibu-ibu tidak mau lagi berada di rumah untuk nonton, tapi pergi ke masjid. Sikap tegas dan cukup percaya diri bagi para pemerintah untuk menutup klub-klub malam. Jangan sampai nanti ada kelompok umat Islam yang karena tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah, akhirnya mereka kemudian melakukan tindakan sendiri. Sikap tegas yang harus ditampilkan, inilah saya seorang muslim sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mengajak makan sehingga akhirnya dia ikut makan, atau hanya gara-gara dia bersama orang non-muslim akhirnya dia lebih mengutamakan orang-orang non-muslim itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia berbuka puasa dan ikut makan bersama mereka. Harus ada sikap yang tegas di dalam kehidupan ini, karena sikap tegas itu akan menentukan nilai dari diri seorang manusia. Bersama kita ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Syafiar yang kita masukkan. Silakan, ya, Ustaz. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana dan Ustaz Syafiar. Kita menemukan sebagaimana biasa di bulan Ramadan, Pemko Kota Medan mengadakan Ramadan Fair, dan tahun ini juga tetap mengadakannya. Kita harus memiliki sikap tegas bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan makan. Ya. tapi adalah bulan ibadah. Kalaupun ada di Mesir fenomena makanan yang seperti ini, itu sifatnya gratis, Ma'idatul Rahman, yang diberikan oleh orang-orang yang memang dibuat tempat-tempat strategis, orang-orang musafir yang mungkin kelaparan makan di situ. Kita jangankan itu, untuk air minum saja di perempatan pun payah ketika mau dekat puasa. Jadi sangat kontradiktif apa yang terjadi di Mesir, pengalaman kita di Arab Saudi. Kita juga menemukan bulan suci Ramadan itu orang bisa safety duit loh. Karena apa? Karena begitu banyak sabil. Sabil ya hajj. Kurma mau segala jenis apa yang mau Anda nikmati di bulan Ramadan secara gratis. Makanan minuman itu adalah betul-betul hari kasih sayang, di mana orang yang kaya memberi kepada yang miskin, bukan diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi. Ini suatu hal yang sangat menyedihkan, bagaimana Pemko sudah mengatakan ini harga bandrol, begitu orang berebutan dia pun menang mengangkat harga setinggi mungkin. Dan kita sudah mengatakan bulan Ramadan bukan bulan makan. Lebih menyedihkan lagi, hanya karena untuk makan di daerah Masjid Raya Ramadan Fair tadi tidak sholat. Kenapa? Karena begitu komunitas orang banyak kumpul di situ, sementara tempat wudhu yang begitu kecil, waktu maghrib yang begitu sempit, begitu juga orang mau buka puasa dalam waktu bersamaan, sehingga banyak yang tidak sholat. Ada alasan bagi orang yang memang niatnya sudah malas sholat, kotor kali kamar mandi Masjid Raya itu. Ini kan suatu hal yang menyedihkan, bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Pemko itu taunya cuma mencari untung. Kita menemukan betapa banyak dari Ramadan Fair itu uang yang dihasilkan, tapi dia tidak melihat bagaimana spiritual umat Islam yang terjaga di sini. Ini merupakan fenomena yang terjadi di Medan, kemudian kota-kota lain di kabupaten mencontoh pula. Contoh sebenarnya kita tidak merasa itu baik, walaupun diresmikan oleh MUI Sumatera Utara dan MUI Kota Medan. Karena apa? Karena ini tidak dilakukan oleh masyarakat Arab. Ya. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rujukan kita kepada ayat ini yaitu adalah supaya menjadikan diri kita jangan seperti orang yang munafik. Dalam artian apa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Allah nyatakan berperang. Ini kita bisa ngambil satu ikatan ibadah dengan ibadah puasa kita, jihad dengan ibadah kita ini. Begitu juga puasa kita kan meredam hawa nafsu. Jadi yang diinginkan di sini adalah bagaimana kita dulunya kita itu menyadari bahwasannya diri kita ini besar kepala, kemudian dengan harta yang kita miliki kita sombong. Cobalah gitu, mulailah dari Ramadan ini seperti yang dikatakan Ustadz Zainal Arifin, peluang emas gitu ya. Jadi orang kaya yang itu, jadi ini bulan karim, bulan kasih sayang umat Islam. Tidak hanya Allah kepada hambanya, sesama hambanya ini betul-betul harus dijadikan cerminan. Tapi kalau kita menjadikan Ramadan ini sebagai invest, ya invest untuk apa? Untuk mengejar harta. Jadi pun sibuk membuat kue untuk dijual, bukan dibagi. Jadi impasnya ini banyak gitu. Kita nggak menyalahkan ini, akan tetapi janganlah sampai sholat juga tertinggal, kemudian Al-Quran aja jarang tersentuh. Dulu sebelum Ramadan rajin habis maghrib baca Quran, karena jualan kue nggak ada tahu lagi mana mana maghrib, mana membaca Al-Quran, mana sholat terawih. Habis sampai rumah ada sinetron enak lagi, tertidur dan sebagainya. Ini saya rasa ini juga menumbuhkan nilai yang nifak dalam diri kita. Cobalah kita renungin ini, masih ada hari ke depan kita untuk menjadikan diri kita ini lebih islah lagi, dan kita mendapatkan dalam kehidupan dan Ramadan kita ini benar-benar menjadikan bulan yang penuh kasih sayang. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Safiyah tadi. Ternyata keberadaan kita di bulan Ramadan ini dari awal banyak yang salah persepsi dan salah pandangan. Ketika banyak yang melihat Ramadan ini adalah sebagai bulan investasi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mampu berjualan kue-kue ya, kemudian mampu membuat acara-acara seperti Pinku Medan tadi yang menghasilkan uang begitu banyak. siapapun tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Dari segala sisi Allah berikan kemudahan-kemudahan, dan Allah berikan, bukakan pintu dan peluang untuk membahagiakan manusia pada saat itu. Semua merasa senang, ya. Orang yang berjualan akan merasa senang karena akan ada hari raya di mana orang membeli pakaian. Orang yang berjualan pada bulan Ramadan secara khusus akan banyak mendapatkan keuntungan. Tapi ini satu hal yang wajar-wajar saja, biasa. Tetapi titik fokus pikiran kita janganlah hanya sekedar investasi dalam bidang keduniaan saja. Karena kita punya satu misi utama, yaitu untuk menginvestasikan segala kekayaan yang kita miliki, segala macam ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, untuk menjadi investasi yang terbesar bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari awal seharusnya cara berpikir kita adalah ketika memasuki bulan Ramadan, silahkan berpikir ini adalah bulan untuk berjualan, tapi dengan satu catatan bahwa jangan pernah meninggalkan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini. Aktivitas kebaikan, silahkan melakukan tindakan-tindakan usaha seperti itu, tapi dengan niat bahwa betul-betul memang yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Karena memang ibadah itu luas sekali, ya, tidak sempit. Jadi pergunakanlah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak meraup kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meraup segala penghargaan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, karena ini adalah kesempatan terbesar kita di dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu apakah setelah ini kita masih dapat hidup lagi, merasakan kenikmatan bulan Ramadan pada tahun-tahun berikutnya, karena semua ajal dan umur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mikirnya. Kalau ini, saya tambah sedikit dengan surat perdana, jadi memang benar bahwa memang kita boleh berjualan. Iya. Tapi orang Arab memahami jualannya lain. Kita berjualan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekahkan itu nilainya lebih banyak. Dan atau kita murahkan harganya dibandingkan harga yang lain. Kita melihat lain. Di sini begitu bulan Ramadan semua harga mulai meningkat. Iya. Di mana jualan kepada Allah itu di mana? Yang semuanya orang Islam. Ini kan suatu sangat menyedihkan. Udahlah, tidak sedekah 100% tidak masalah. Tapi cobalah dibuat harga lebih miring. Kita menemukan ada pasar murah. Tapi itu pun Pemko Medan beserta stafnya telah membeli di luar harga itu. Yang bagus-bagus dibawanya untuk ke rumahnya, sementara yang lain begitu datang sudah tutup karena sudah habis barangnya. Kita masih menyedihkan hal ini karena apa? Karena memang rakyat kita ini belum paham tentang bersedekah atau berjualan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ini adalah satu kesempatan besar bagi kita untuk memperbaiki cara pandang kita. Kalau ingin yang terbaik, lakukanlah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Tapi kalau hanya ingin berjualan, kita hanya akan mendapatkan keuntungan, dan itu pun tidak seberapa tanpa ada penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersemangat di dalam melaksanakan ibadah puasa, lakukan yang terbaik bisa kita lakukan, manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, insyaallah kita pasti akan berjaya. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.